قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Pembahasan kita masih menjelaskan hadis yang merupakan sebab turunnya ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Telah kita jelaskan ketika Abu Thalib hendak meninggal dunia, Nabi SAW datang kepadanya hendak mentalkininya untuk mengucapkan La ilaha illallah. Tapi disayangkan ketika itu di sisi Abu Thalib telah ada Abu Jahal dan Umayyah. Nah, dan dimungkinkan juga ayah dari perawi yang menyebutkan hadis ini, yaitu Al-Musayyib bin Hujan pun dimungkinkan ada di sana. Nah, Nabi SAW mentalkini pamannya untuk mengucapkan La ilaha illallah, suatu kalimat yang akan dijadikan sebagai hujjah, pembela di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Nah, telah kita jelaskan ini menunjukkan bahwasannya amalan itu tergantung pada akhirnya. Ya. Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada akhirnya. Tentunya untuk mendapatkan akhir yang baik, maka hendaklah kita biasakan amalan-amalan soleh sejak sekarang ini. Ya. Walaupun itu bukan menjadi suatu kepastian, tapi itu merupakan sebab seseorang mendapatkan husnul khatimah, ya, ketika dia membiasakan amalan-amalan baik, ucapan-ucapan baik sebelumnya. Nah, ketika Nabi SAW mentalkini pamannya untuk mengucapkan La ilaha illallah, kedua orang yang telah ada di sisi Abu Thalib, ya, justru menghalangi Abu Thalib untuk mengucapkan La ilaha illallah. Ya, menghasung Abu Thalib untuk tetap berada di atas agama nenek moyangnya dengan mengatakan Atarukubu ammillati Abdul Muthalib. Ya. Abu Jahal, Abdullah bin Abu Umayyah, bin Abi Umayyah mengatakan kepada Abu Thalib, apakah engkau benci kepada agama nenek moyangmu, agama Abdul Muthalib? Kita lanjutkan. Qauluhu wa qala lahu atarghabu an millati Abdul Muthalib. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, lah kejadian sebelumnya, Abu Jahal mati dalam keadaan kafir. Adapun Abdullah bin Abi Umayyah, ya, masuk Islam. Nah, ketika Abdullah bin Abi Umayyah masih dalam keadaan kafir bersama Abu Jahal, ya, saat Abu Thalib hendak meninggal dunia, mengatakan kepadanya, Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Apakah engkau benci kepada agamanya Abdul Muthalib? Dakkarahu al-hujjata al-ma'luna. Mereka berdua menyebutkan hujjah yang telaknat. Allati yahtaju bihal musyrikuna al-mursalin. Yang dijadikan hujjah oleh orang-orang musyrikin kepada para rasul. Ya, jadi hujjahnya itu dengan apa yang ada pada nenek moyang mereka. Nah, ini hujah-hujahnya orang-orang musyrikin ketika diperintahkan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah saja, yang mereka jadikan sebagai hujah adalah nenek moyang mereka. Bahwasanya ini bukan agama nenek moyang mereka. Ya, yang mereka ikuti hanya apa yang ada pada nenek moyangnya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, mereka mengatakan, tidak, akan tapi kami akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Disebut sebagai hujah al-ma'luna, hujah yang telaknat. Ya. Begitu juga Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ketika itu, ya, ingin membantah ucapan Nabi SAW ketika mentalkini pamannya untuk mengucapkan La ilaha illallah. Mereka bantah dengan mengatakan kepada Abu Thalib, apakah engkau benci kepada agamanya Abdul Muthalib, kepada agama nenek moyangnya? Nah, ya, ini kebiasaan orang-orang musyrikin. Ya, mereka berhujjah, beralasan dengan keadaan nenek moyangnya. Kaqawli Fir'aun li Musa. Seperti ucapan Fir'aun kepada Nabi Musa AS. Qala fama balul kurunil ula. Maka bagaimana keadaan, ya, orang-orang terdahulu? Nah, ini ketika Musa memerintahkan Fir'aun untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun mengatakan, "Fama balul qurunil ula?" Maka bagaimana dengan keadaan orang-orang terdahulu? Ya. Wa qali ta'ala, dan juga seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah." Wa inna ala asarihim muqtadun. Dan begitulah, tidaklah kami mengutus sebelummu seorang pemberi peringatan di suatu negeri, melainkan orang-orang mewah di antara mereka mengatakan, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami di atas suatu agama, maka kami pun mengikuti jejak langkah mereka. Ya. Ini pernyataan orang-orang musyrikin. Nah, ketika diutus kepada mereka seorang rasul menyerukan tauhid, mereka mengatakan, kami mendapati nenek moyang kami di atas suatu agama, maka kami pun mengikuti jejak langkah mereka. Nah, enggak peduli bagaimana keadaan nenek moyangnya. Apakah nenek moyangnya menggunakan akal sehatnya, ataukah nenek moyangnya mendapatkan petunjuk ataukah tidak, enggak peduli. Yang jelas, mereka berdalil dengan apa yang mereka dapati, enggak peduli bagaimana keadaan nenek moyangnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya taklid, ya, sifat membebek kepada nenek moyang, termasuk di antara prinsip-prinsip jahiliyah, prinsip-prinsip orang-orang musyrikin. Ya, berdalil dengan keadaan nenek moyang mereka. Enggak peduli bagaimana keadaan nenek moyangnya, dapat petunjuk ataukah tidak, menggunakan akal sehatnya ataukah tidak. Yang jelas, kalau itu perbuatan nenek moyangnya, agama nenek moyangnya, maka mereka mengikutinya. Ya, ini hujah al-ma'luna, hujah yang telaknat, hujah yang batilah, yang batil. Qalu fa'ada alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Kemudian Nabi mengulang lagi kalimatnya, mentalkini pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Fa'ada, dan mereka pun, ya mereka berdua pun, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, mengulangi lagi kalimatnya. Ya, ya, dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi Abu Thalib hendak meninggal dunia, di sisi lain Nabi SAW mentalkini untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi di sisi lain, ya, temannya yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ketika itu, nah, menghalanginya untuk mengucapkan la ilaha illallah, membisikkannya untuk tetap di atas agama nenek moyangnya. Ya, kondisi yang berat tentunya. Ya, dalam keadaan lemah, nah, dalam keadaan sakit, ya, ada yang membisikkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, di sisi lain ada yang menghalangi untuk mengucapkan la ilaha illallah. Fihi ma'rifatuhuma makna la ilaha illallah. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya mereka berdua, Abdullah bin Abi Umayyah dan juga Abu Jahal, mengetahui makna la ilaha illallah. Kenapa? Li'annahuma 'arafa anna Abu Thalib lau qalaha la tabarra'a min millati Abdul Muthalib. Dikarenakan mereka berdua mengetahui bahwasannya, ya, Abu Thalib apabila mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan berlepas diri dari agamanya Abdul Muthalib. Ya. Fa inna millata Abdul Muthalib hiya syirku billah fi ilahiyatihi. Sesungguhnya agamanya Abdul Muthalib itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa amma rububiyyatu faqad aqarru biha kama taqaddam. Adapun dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menetapkannya sebagaimana telah berlalu. Nah, jadi menunjukkan sekali lagi bahwasanya mereka, orang-orang musyrikin itu, mengetahui makna la ilaha illallah. Sehingga ketika Nabi mentalkini Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah, Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah menghalanginya. Kenapa? Dikarenakan kalau Abu Thalib ini mengucapkan la ilaha illallah, dia akan berlepas diri dari agamanya Abdul Muthalib. Ya. Agamanya Abdul Muthalib kesyirikan. Ya. Syirik dalam masalah uluhiyah, dalam masalah peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam masalah rububiyah, menetapkan rububiyah. Ya. Menetapkan Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur, Allah yang memberi rizki. Tapi dalam masalah ibadah, tidak mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi di samping ibadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Beribadah kepada berhala-berhala, ya, patung-patung, dan yang lainnya. Nah, sehingga yang diucapkan oleh mereka berdua, atarugobu an millati Abdul Muthalib. Apakah kau benci kepada agamanya Abdul Muthalib? Ya. Yeah. Sehingga ini menunjukkan bahwasannya orang yang menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai pengatur, pencipta, pemberi rezeki, tapi ya, tidak mentauhidkan Allah dalam masalah uluhiyahnya, tidak dinyatakan sebagai muslim. Walaupun dia meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur. Tapi ketika tidak beribadah hanya kepada Allah saja, tapi di samping ibadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dinyatakan bukan muslim. Tapi dia orang musyrik, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy ketika itu. Ya. Mereka meyakini Allah pencipta, Allah pengatur, Allah pemberi rezeki. Akan tapi mereka syirik dalam masalah ibadah. Nah, di samping ibadah kepada Allah, ibadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga mentauhidkan Allah dalam masalah rububiyah saja belum memasukkan seorang ke dalam Islam sampai mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Wa qad qala Abdul Muthalib li Abroha. Abdul Muthalib telah mengatakan kepada Abroha. Ya. Abroha gubernur Yaman ketika itu yang hendak menyerang Ka'bah dan menghancurkan Ka'bah. Ya, dengan menunggangi gajah yang besar. Ya. Abdul Muthalib mengatakan kepada Abroha, "Ana rabbul ibil wal baitu lahu rabbun yamna'uhu minka." Saya pemilik unta. Sedangkan Baitullah memiliki rob, memiliki pemiliknya yang akan menghalanginya dari perbuatanmu. Ini yang diucapkan oleh Abu Thalib kepada Abroha ketika itu. Sehingga Abroha tidak peduli dengan ucapan Abu Thalib ini. Hingga terus melanjutkan usahanya untuk menghancurkan Ka'bah. Dan benar apa yang diucapkan oleh Abu Thalib tadi, oleh Abdul Muthalib tadi, Allah Subhanahu wa taala yang melindungi Ka'bah. Nah, Allah Subhanahu wa taala kirimkan burung ababil dengan membawa batu dari api neraka, kemudian melemparkan kepada pasukannya Abroha tadi sampai mereka hancur binasa. Diabadikan dalam surah Al-Fil. Nah, yang jelas dari hadis tadi, Abu Thalib menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan bahwasannya pemilik Baitullah ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal baitu lahu rabb yamna'uhu minka. Ka'bah Baitullah memiliki rabb. Nah, yang akan menghalanginya dari perbuatanmu itu. Yang akan melindungi Ka'bah tersebut. Walaupun hadis ini sebagian ulama ada yang mendhaifkannya. Wa hadhihi al-maqalatu minhumā inda qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ammihi kullā ilāha illallāh istikbāran 'anil 'amali bimadlūliha. Ucapan dari mereka berdua ini, dari Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, ketika Nabi SAW mengucapkan kepada pamannya, "Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah." Tapi mereka membisikkan kepada Abu Thalib untuk tetap berada di atas agama nenek moyangnya sebagai bentuk istikbaron, ya, menyombongkan diri dari mengamalkan kandungan yang ada pada kalimat la ilaha illallah. Kama qala Allah ta'ala anhuma wa an amsalihima min ulaikal musyrikin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang mereka berdua dan orang-orang yang semisalnya dari kalangan orang-orang musyrikin. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. Sesungguhnya mereka itu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Ya. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka menyombongkan diri mereka, wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka mengatakan, apakah kami tinggalkan Tuhan-Tuhan kami, sembahan-sembahan kami, dikarenakan seorang penyair yang gila ini? Yeah. Ini menunjukkan bahwa mereka mengetahui makna la ilaha illallah. Orang-orang musyrikin mengetahui la ilaha illallah itu maknanya la ma'buda bihaqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bukanlah maknanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pengatur selain Allah. Kenapa? Kalau seandainya makna la ilaha illallah, tidak ada yang menciptakan selain Allah, niscaya mereka akan mengucapkan la ilaha illallah. Dikatakan mereka meyakini yang menciptakan alam semesta Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengatur alam semesta Allah subhanahu wa ta'ala. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Apabila engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, mereka mengatakan Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi. Ya. Sehingga kalau makna la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pengatur selain Allah, tidak ada yang memberi rezeki selain Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya mereka akan dengan mudah mengucapkannya. Kenapa? Sesuai dengan keyakinan mereka. Tapi ketika makna la ilaha illallah itu, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, konsekuensinya harus meninggalkan sesembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, mereka merasa berat. Nah, sehingga tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan menyombongkan diri mereka. Dengan mengatakan, apakah kami tinggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya dikarenakan ucapan seorang penyair yang gila ini? Ya. Julukan mereka kepada Nabi SAW, Sa'iril Majnun. Ya. Penyair gila. Padahal sebelumnya, mereka memuji Nabi SAW dengan ucapan Al-Amin. Orang yang dipercaya, ya. Orang yang jujur dalam ucapannya. Tapi ketika Rasulullah SAW menyerukan mereka untuk mengucapkan La ilaha illallah, berubah. Pujian-pujian kepada Nabi menjadi olok-olokan, menjadi celaan, ya. Mencela dengan ucapan penyair gila, mencela dengan ucapan tukang sihir, mencela dengan ucapan orang gila dan yang lainnya. Nah, faradda alaihim biqoulihi, maka Allah pun bantah mereka dengan ucapannya bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Akan tetapi rasul tersebut datang membawa kebenaran dan membenarkan para rasul sebelumnya. Babayyana ta'ala anastikbarahum an qawli la ilaha illallah lidalalatiha ala nafyi ibadatihim al-alihata allati kanu ya'budunaha min dunillah. Maka Allah menjelaskan bahwasannya kesombongan mereka dari ucapan la ilaha illallah, ya, dikarenakan kalimat la ilaha illallah ini menunjukkan penabian peribadahan mereka kepada Tuhan-Tuhan yang mereka ibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dikarenakan kalimat la ilaha illallah tadi menunjukkan penafian kepada peribadahan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka menyombongkan diri. Ya, tidak mau mengucapkan La ilaha illallah. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain menyebutkan ketika mereka diperintahkan untuk mengucapkan La ilaha illallah dengan angkuh dan sombongnya mengatakan Aja'alal alihata ilaha wahida inna hada la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan? Sungguh ini perkara yang aneh, kata mereka. Ya, dianggap seruan la ilaha illallah seruan yang aneh. Nah, menjadikan Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan, sebut perkara yang aneh. Ya. فَإِنَّ دَلَالَةَ هَذِي الْكَلِمَةِ عَلَى نَفِي دَلِكَ دَلَالَةٌ تَدَوْمٌ. Sesungguhnya penunjukan kalimat ini, kalimat La ilaha illallah, ya, untuk menafikan perkara tersebut, menafikan peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan dalalah tadamun. Dalalah yang merupakan kandungan dari makna la ilaha illallah. Wa dalalataha alaihi wa al-ikhlas dalalatul mutabaqah. Dan penunjukan kalimat la ilaha illallah terhadap keikhlasan ini merupakan dalalah mutabaqah. Dalalah yang sifatnya kesesuaian. Ya. Yeah. Ada dalalah tadamun, ada dalalah mutabaqah. Nah, kalau tadamun ini cakupan dari makna tersebut, kalau mutabaqah kesesuaian dari makna yang ada pada kalimat tersebut. Nah, wa min hikmati Rabb ta'ala fi adami hidayati Abi Talib ila al-Islam liyubayyana li'ibadihi anna dhalika ilayh. Dan di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak memberikan hidayah kepada Abu Talib terhadap Islam untuk menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwasannya hal itu, hidayah itu, ya, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wewenang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hidayah taufik hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Itu antara hikmahnya. Nah, kenapa Abu Talib tidak diberikan hidayah untuk masuk Islam? Dan antara hikmahnya, Allah hendak menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwa hidayah itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hidayah taufik hanya wewenang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-qadiru alaihi duna man siwa. Dialah yang berkuasa atas hal itu, bukan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kana indan nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa afdalu khalqihi min hidayatil qulub wa tafrijil qurub wa maghfiratid dunub wan najati minal adab wa nahwi dhalika syai'un lakana ahaqqun nas bidhalika wa ulahum bihi ammuhu. Kalau seandainya di sisi Nabi SAW yang merupakan makhluk yang paling afdol, ya, memiliki hidayah kepada hati-hati manusia. Ya. Atau kalau seandainya Nabi SAW bisa menghilangkan berbagai macam kesulitan-kesulitan, dan kalau seandainya Nabi SAW bisa mengampuni dosa-dosa dan bisa menyelamatkan daripada adab dan yang semisalnya, niscaya manusia yang lebih berhak untuk mendapatkan itu dan lebih pantas adalah pamannya. Alladhi kana yahutuhu wa yahmihi wa yansuruhu wa yu'wihi. Pamannya yang menjaga Nabi SAW, melindungi Nabi SAW, menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membantunya. Ya, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi bisa memberikan hidayah taufik, ya, bisa menghilangkan kesulitan-kesulitan, mengampuni dosa, menyelamatkan dari adab neraka, niscaya pamannya yang lebih pantas untuk mendapatkannya. Ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada pamannya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu walaupun beliau makhluk yang paling afdal, tapi tidak bisa memberikan hidayah taufik. Ya, hidayah taufik hanya Allah yang memberikannya. Nah, yahdi may yasha, Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, ya. Para nabi saja tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang-orang yang dicintainya. Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada anaknya. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada ayahnya. Ya. Begitu juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada pamannya. Ya. Sehingga kalau ada solawat-solawat yang di dalamnya berlebih-lebihan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengatakan Nabi itu bisa menghilangkan kesulitan-kesulitan, ya, Nabi itu memberikan hidayah kepada hati-hati manusia, ini berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa terjatuh kepada kesyirikan. Kenapa? Dikarenakan yang menghilangkan kesulitan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Disebutkan tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurub. Ya. Dengan nabi itu terlepaslah ikatan-ikatan. Nah, tersingkirkanlah berbagai macam kesulitan-kesulitan. Ada selawat-selawat yang seperti itu di dalamnya. Ya, ini mengandung sifat berlebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan pujian, ya, tapi pujian yang melampaui batas sehingga sifat berlebihan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. La tadruni kama atratin Nasara ibn Maryam. Janganlah kalian berlebihan kepada aku, sebagaimana berlebihannya orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa ibn Maryam. Nah, dilarang sifat berlebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga kisah Abu Talib ini, nah, sebagai pelajaran, ya, kepada kita bahwasannya hidayah taufik itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi saja yang merupakan makhluk yang paling afdol tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang dicintainya. Ya, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Ya. Sebenarnya engkau tidak bisa berikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang berikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Fasubhana man bahirat hikmatuhu al-uqula wa arsala ibada ila ma yadulluhum ala ma'rifatihi wa tauhidihi wa ikhlasil amali lahu wa tajridihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Nah, zat yang hikmahnya mencengangkan akal-akal manusia. Ya, hikmah yang sangat indah sekali. Nah, hikmah yang sangat luas dan mendalam. Dan Allah Subhanahu wa taala membimbing hamba-hambanya, ya, kepada perkara yang menunjukkan mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan amalan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sungguh dalam setiap peristiwa ada hikmah di dalamnya. Nah, bahkan diciptakannya iblis sekalipun di dalamnya ada hikmah. Ya, dan juga dibiarkannya iblis, nah, terus hidup sampai akhir zaman. Nah, ini pun ada hikmahnya. Ya, sebagai ujian bagi manusia. Siapa yang jujur dan siapa yang dusta dalam keimanannya. Bahkan diciptakannya api neraka pun ada hikmahnya. Ini harus kita yakini. Dalam setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya. Kadang-kadang kita mengetahui hikmahnya, kadang-kadang kita tidak mengetahui hikmahnya. Sehingga terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi kita sebutkan meninggalnya Abu Thalib dalam keadaan kafir, walaupun Abu Thalib ini ya membantu Nabi, menolong Nabi, melindungi Nabi SAW, menjaga Nabi SAW, pasti di dalamnya ada hikmahnya. Nah, tabillahun alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.